Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواننا في دين أعزكم الله الحمد لله. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya karena dengan taufik dan takdirnya lah sehingga pada subuh hari ini ini hari Ahad kita telah memasuki subuh yang ke-20. Nah, berarti ini adalah akhir dari sepertiga yang kedua dari bulan Ramadan. Jadi tanggal 20 Ramadan tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 2021 miladiah. Insyaallah pada pertemuan kita di kesempatan kali ini kita akan membacakan majlis yang berikutnya dari majlis Syahrir Ramadan Al-Mubarak, yaitu Al-Majlis Tasi' Ashar, majlis yang ke-19. قال حفظه الله في ذكر شيء من وصف الجنة menyebutkan sedikit dari penggambaran ataukah sifat-sifat tentang surga. Nah, kenapa disebutkan syai? Karena apa yang Allah terangkan, demikian pula yang Rasulullah terangkan tentang surga, itu tidak semuanya. Dan juga ya, kita tidak mungkin bisa memahami secara sempurna. Naam, kecuali kalau kita sudah merasakannya. Nah, sebagaimana hadis qudsi yang akan kita bacakan. Nah, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau hafizahullah mengatakan, ja'a fil Qur'anil Karim wasful jannati wa ma fiha minan minan na'imi was sururi wal malazzati wal khuldi. Telah datang dalam Al-Qur'anul Karim penggambaran ataukah penyifatan tentang surga, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada padanya, minan na'imi, berupa kenikmatan-kenikmatan, was surur, kebahagiaan-kebahagiaan, wal maladzat, kelezatan-kelezatan, wal khuld, dan kekekalan. فالله جل وعلا ذكر أوصاف الجنة في القرآن الكريم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم جملة من أوصافها أيضا. Maka Allah Azza wa Jal telah menyebutkan sifat-sifat al-jannah di dalam Al-Quranul Karim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan jumlatan beberapa ya sifat dari sifat-sifat surga. Walakin ma lam yadhkurhu Allahu wala rasuluhu a'zam wa a'zam. Akan tetapi apa yang tidak disebutkan oleh Allah dan juga tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih besar dan lebih besar. Karena tadi kita katakan bahwa itu hanya sebagian sifat yang disebutkan oleh Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak disebutkan a'zam wa a'zam, lebih besar dan lebih besar. Fa inna uqul al-bashar la tatahammalu ma fil jannati wa la tuhitu bihi. Karena akal manusia itu tidak mampu memikul dan tidak bisa meliputi dan mencapai semua yang ada dalam surga. Akal kita tidak bisa sampai ke sana. Falau hudditat anhu lama tasawwaratuhu. Seandainya kenikmatan dalam surga itu disampaikan, disebutkan dengan kata-kata, maka tidak mungkin bisa tergambar. Tidak bisa tergambar. Wa innama dzakarallahu jalla wa ala syai'an min awsafiha lahu nadhirun fid dunya ya'rifuna. Dan hanyalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dari sifat-sifat surga yang ada samanya di dunia yang mereka ketahui. Fama fid dunya minal malazzati was-sururi war-rawaihi at-thayyibati wal-manadhiril jamilati wal-anhari wal-ashjari wath-thimari wama fiha minal miyahi wama fiha minal masharibi mimma lahu nadhirun fid dunya ya'rifuhun nas. Maka apa-apa yang ada di dunia dari kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan, bau yang harum, pemandangan yang indah, sungai-sungai, pohon-pohon, buah-buahan, apa yang ada padanya berupa almiyah, air, wa ma fiha minal masyarib, dan apa yang ada padanya berupa minuman, mimma lahu nadhirun fid dunya ya'rifuhun nas. Allah sebutkan demikian karena itu ada samanya di dunia. Ya, yang diketahui oleh manusia. Namun hakikatnya sungguh sangat jauh berbeda. Fallahu dzakara nadhirahu fil jannah. Maka juga Allah sebutkan yang sama dengan itu dalam surga. Dalam surga ada sungai, ada pohon, ada buah-buahan, ada air, ada minuman dan lain sebagainya. Kenapa itu yang Allah sebutkan? Karena itu yang dipahami oleh manusia. Itu yang diketahui oleh manusia. Tidak mungkin Allah menyebutkan sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia. Karena Al-Quran itu Allah turunkan sebagai tibyanan likulli syai, penjelas bagi segala sesuatu. Kalau ternyata ada sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia, berarti ya Al-Quran tidak tibyanan likulli syai. Padahal ini Allah sudah pastikan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa yang ada di dunia dan juga apa yang ada di akhirat. Zakaran nakhla wa zakara subhanahu al-a'naba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan an-nakhl, kurma, pohon kurma. Juga Allah sebutkan al-a'nab, pohon anggur. Wa zakara anhar, Allah juga sebutkan sungai-sungai. Wa zakara katsiran mimma lahu nadhirun fid dunya, dan Allah menyebutkan banyak dari perkara-perkara yang ada dalam surga yang itu ada samanya di dunia. Mimma yabtahiju bihin nas, dari perkara-perkara yang menyenangkan manusia. Wa yataladzdzuna bihi, dan manusia berlezat-lezat dengannya. Wa dzakara ar-raihan, Allah menyebutkan bahwa dalam surga ada ar-raihan. Ar-raihan itu ya bisa dimaknakan tumbuh-tumbuhan yang berbau harum. Ya. Kalau di dunia ada gaharu. Ya kan? Tapi itu kan ada waktu tertentunya, dalam arti bahwa kalau dibakar, kalau sudah habis ya hilang juga, selesai. Adapun di surga itu adalah sesuatu yang terus ada, tidak pernah habis. Nah, sehingga ahlul jannah akan senantiasa mencium bau harum. Ya. Wa dzakaral masakinat thayyibah, dan Allah sebutkan di dalam surga tempat-tempat tinggal yang bagus, yang indah. Wal azwajat thayyibat, dan istri-istri yang suci. Nah, istri-istri yang suci yang tidak ada lagi ya kekurangan sedikit pun. Nah, tidak ada kekurangan sedikit pun. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'anil jannah ma tata'arradu lahul asya' allati fid dunya minaz zawali wa minat taghayyur. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan apa yang ada dalam surga, sesuatu yang kalau masih di dunia itu terjadi perubahan dan bisa lenyap, bisa hilang. Dalam surga tidak. Fa inna malazati dunya tataghayyar, karena kelezatan-kelezatan dunia itu berubah-ubah. Ya. Kita beli apel saja, kadang-kadang hari ini kita beli manis. Besok beli lagi kecut. Hari ini segar, besok bisa berulat. Ya, berubah. Wa asjaraha taibas, dan pohon-pohon di dunia itu mengering, dalam surga tidak. Nah, wa anharaha tandabu, sungai-sungai di dunia kadang-kadang kering. Ya. Nah, wa ma fid dunya yafna, apa yang ada di dunia ini akan fana, akan sirna. Lakin ma fil jannah la yafna wa la yazulu abada. Adapun yang ada dalam surga tidak akan fana, tidak akan hancur dan tidak akan lenyap selama-lamanya. Wa dzakara ma fil jannati minasyababi wal quwwah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang ada dalam surga berupa asyabab wal quwwah. Bahwa ahlul jannah itu senantiasa umurnya adalah umur syabab. Ya. Kalau syabab itu kalau kita artikan ya pemuda, tapi di sini adalah umur ya sekitar 33 tahun, menunjukkan kekuatan, puncak kekuatan manusia itu ya umur itu ya. Setelah itu kan mulai menurun lagi kekuatannya. Nah, ahlul jannah itu sempurna kekuatan mereka. Wa nafa ma ya'rudu lidzalika fid dunya minal harami wal marad. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan apa-apa yang terjadi di dunia berupa ketua rentaan dan penyakit. Di surga tidak ada orang tua. Tidak ada penyakit. Sehingga di akhirat tidak ada dokter. Tidak ada rumah sakit. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa tidak ada orang tua masuk surga, yakni dalam surga tidak ada orang tua, seorang nenek-nenek datang kepada Rasulullah menangis. Ya. Menangis karena Rasulullah menyebutkan tidak ada orang tua dalam surga. Nah, kemudian beliau terangkan bahwa maksudnya walaupun di dunia itu sudah tua umurnya, kemudian masuk surga jadi muda nantinya. Ya, jadi muda. Nah, wa dzakara ma fil jannati minal farahi wassurur. Allah menyebutkan apa yang ada dalam surga berupa al-farah wassurur, kegembiraan dan kesenangan, kebahagiaan. Wa nafa'anhu ma ya'ridu lil farahi fid dunya was-sururi fid dunya minal humumi wal ahzan. Dan Allah Subhanahu wa taala nafikan apa-apa yang terjadi di dunia. Ya, di antaranya adalah kecemasan dan kesedihan. Di dunia walaupun kita senang, bahagia, gembira, setelah itu kegembiraan akan ya berkurang dan mungkin bisa berakhir dengan munculnya kesedihan-kesedihan, kecemasan-kecemasan, dan itulah hidup di dunia ya, akan berganti terus demikian, tidak selamanya seorang itu bahagia, juga sebaliknya tidak selamanya orang sedih dan cemas ya, bahagia senang itu akan silih berganti dengan kecemasan dan kesedihan. Wa nafa'anil jannatil mauta alladhi yakunu fid dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menafikan kematian di dalam surga yang itu terjadi di dunia. Fayati ala ahliha fayafnuna wa yamutun, sehingga orang-orang di dunia lahir ke dunia, kemudian setelah itu mereka mati, mereka meninggal. Wa yazulu atharuhum fid dunya, dan akan hilang asarnya, pengaruhnya di dunia. Akan terlupakan. Wal jannatu laysa fiha marad. Di dalam surga tidak ada penyakit. Wa laysa fiha hammun, tidak ada kecemasan. Wa laysa fiha huzn, tidak ada padanya kesedihan. Wa laysa fiha mautun, tidak ada padanya kematian. Wa laysa fil jannati musyahatun, tidak ada di dalam surga sesuatu yang dipertentangkan oleh manusia, bertengkar, cekcok satu dengan lainnya, tidak ada di dalam surga. Wala musyahanatun baina ahliha, dan tidak ada pertengkaran serta percekcokan di antara ahli jannah. Tidak akan ada, tidak akan terjadi seperti itu. Sehingga mereka hidup dipenuhi dengan ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Nah, sehingga ketentraman dan kedamaian yang hakiki itu hanya ada dalam surga. Selama di dunia mesti ada pertentangan dan ada percekcokan, pertengkaran. Bal yanzi'ullahu fi sudurihim min ghillin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari dada-dada ahlul jannah yang namanya kedengkian. Ba'duhum ala ba', sebagian mereka atas sebagian lainnya. Fayakununa ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sehingga ahlul jannah seluruhnya mereka akan merasa bersaudara. Ya, bahkan sebelum masuk surga itu ada kontara. Kontara itu jembatan kecil yang ada setelah as-sirat, yang di situ akan diselesaikan urusan-urusan yang terkait dengan hamba. Yang ada utangnya, yang ada kezalimannya, yang harus dikisos, semuanya diselesaikan di situ oleh Allah supaya mereka masuk surga dalam keadaan ikhwana, bersaudara semuanya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam. Nah, ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling ya berhadap-hadapan. Ya nasu ba'duhum ba'dibaudin, sebagian mereka ramah dan senang terhadap sebagian lainnya. Wa yafrahu ba'duhum biba'din, sebagian mereka gembira dengan sebagian lainnya. Wa yata'alafun, mereka saling menyayangi. Nah, saling bersatu, saling mencintai. Laisa fiha ghillun wa laisa fiha hikdun, sehingga tidak ada dalam surga kedengkian, juga tidak ada dendam. Wa laisa fiha hasadun, tidak ada hasad. Ya, tidak ada hasad. Wa laisa fiha bagyun wala udwan, tidak ada di dalam surga bagyun, ya, sikap sewenang-wenang, dan juga tidak ada permusuhan. Ya, tidak ada permusuhan. Khilafat dunia, berbeda dengan kehidupan di dunia. Fa innaha mamlu'atun minal ankadi wal ahqadi, karena sesungguhnya kehidupan dunia dipenuhi dengan kesusahan dan dendam. Wal bagi wal udwani bainan nas, dan berbuat sewenang-wenang serta memusuhi manusia, ini dunia. Wa ahlul jannati salimuna min dzalik, ahlul jannah selamat dari perkara-perkara tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana 'ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, dan kami kata Allah mencabut apa yang ada dalam dada-dada mereka, minggil berupa kedengkian. Rasa dendam itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ikhwana, bersaudara semuanya. Ala sururin mutaqabilin, di atas dipan-dipan mereka saling memandang, saling berhadap-hadapan. Wa ma akhfahu Allahu mimma yakunu fil jannati innahu fa innahu a'zamu wa a'zam, dan apa yang Allah sembunyikan, apa yang Allah rahasiakan dari perkara-perkara yang akan terjadi dalam surga itu jauh lebih besar dan jauh lebih besar. Janna uqulal bashari la tatahammaluhu law dzukira laha wa wusifa laha, karena akal manusia tidak akan sanggup memikulnya apabila disebutkan dan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun." Di dalam surah As-Sajdah ayat 17. "Fala ta'lamu nafsun," maka satu jiwa pun tidak akan tahu, "ma ukhfiya lahum," apa yang disembunyikan untuk mereka, "min qurrati ayun," dari qurrati ayun, dari kesejukan pandangan, kesejukan hati, "jazaa'an bima kanu ya'malun," sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan. "Wa hadhihi jannatul 'azimatu wa ma fiha la tunalu bitamanni," surga yang agung ini dan apa yang ada padanya tidak bisa dicapai dengan angan-angan, ya. "Wa innama tunalu bi rahmatillahi 'azza wa jalla," namun bisa dicapai, bisa diperoleh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa bisababil a'mali shalihah allati tuqarribu ilaihi," dan dengan sebab amal-amal soleh yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Di dalam surah An-Nahl ayat 32. "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga, "bima kuntum ta'malun," disebabkan apa yang dulu kalian amalkan di dunia. Nah, berarti dengan amalan, tidak dengan angan-angan, tidak dengan at-tamanni. "Wal jannatu fiha dhilalun," dan surga di dalamnya terdapat naungan. "Walaysa fiha syamsun yajidun nas minhal har," dan tidak ada dalam surga matahari yang kemudian matahari ini menyengat, ya, terasa panasnya kepada manusia. "Walaysa fiha bardun yajidun nasu minhu azam harir," dan tidak ada dalam surga naam dingin yang kemudian dingin itu dirasakan oleh manusia berlebihan, sehingga kalau terlalu dingin seperti di dunia ya butuh selimut, ya butuh jaket dan lain sebagainya. Dalam surga tidak ada seperti itu, ya. Nah, tidak panas, ya, sehingga butuh sesuatu yang menaungi, dan juga tidak dingin sehingga butuh sesuatu yang menghangatkan. "La yarawna fiha syamsa wa la zamharira." Dalam surah Al-Insan ayat 13 Allah sebutkan, "La yarawna fiha," ahlul jannah tidak akan melihat di dalam jannah, "syamsa," matahari, matahari yang menyengat, "wala zamharira," dan juga tidak merasakan dingin yang berlebihan. "Fiha zillun mamdudun la yazul," di dalam surga terdapat naungan, naungan yang terus ada, tidak pernah hilang. "Hum fi zillin wa fi makanin la ya'lamu wasfahu illallah subhanahu wa ta'ala." Ahlul jannah berada dalam naungan dan berada di tempat yang tidak ada yang mengetahui penggambarannya dan sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. "An-nasu yafrahuna fi hadhihi dunya bil jawwi thayyibi wa bi fasli rabi'." Manusia senang gembira di dunia ini kalau cuacanya baik, ya. Cuacanya bagus, na'am, dan ketika masuk musim semi, indah, ya kan? Na'am, manusia senang. "Min ajlil jawi wa yantakiluna min fi sayfi min makani ila makan," dan mereka manusia di dunia ini berpindah-pindah di musim panas dari satu tempat ke tempat yang lain. "Firara minal har," dalam rangka lari dari rasa panas. Tinggal di sini, oh kepanasan, pindah lagi ke tempat yang cari yang dingin. "Wa talaban lil jawil murih," mereka mencari udara yang menyenangkan, yang melegakan. "Wa fi syita'i yahrubuna minal barat ilal makani dafi," dan ketika masuk musim hujan mereka lari, lari dari dingin menuju tempat yang panas. Ini manusia di dunia. "Fa dunya daru nakdin wa daru nagosin," maka dunia ini adalah tempat yang naam dipenuhi dengan kesusahan, ya, kesulitan. "Walaysa fiha syai'un yasfu wa yaslam," tidak ada di dunia sesuatu yang murni kemudian seseorang bisa terselamatkan selama-lamanya darinya, mesti ada kekurangan-kekurangan. "Amma ma fil jannati fa innahu safin wa salimun min kulli ma yunaqqisuhu wa min kulli ma yughayyiruhu wa min kulli ma yukaddiruhu. Adapun di dalam surga sesungguhnya semuanya murni, ya. Kalau di dunia kadang-kadang disebut murni tapi ternyata palsu. Asli ternyata palsu, dikatakan murni tapi ternyata ada campurannya. Oh ini madu murni, padahal penjualnya sudah mencampur. Oh ini madu asli, ya asli campuran. Ya. Itu di dunia, di akhirat dalam surga murni betul. Ya. Wa salimun, dan selamat dari campuran-campuran. Selamat dari setiap perkara yang menyusahkan. Dari setiap perkara yang bisa merubah rasanya, yang bisa mengotorinya. Fa hadhihi jannatul lati hadhihi ba'du awsatiha. Maka inilah surga yang Allah sebutkan sebagian sifat-sifatnya. Demikian pula Rasulullah sebutkan sebagian sifat-sifatnya. Wa ma akhfallahu minha a'zamu a'zam, dan apa yang Allah rahasiakan, yang Allah sembunyikan lebih besar dan lebih besar. Wala ya'lamuhu illallah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Hadits ini sering kita dengar. Diterangkan bahwa dalam surga itu terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, dan tidak pernah terbetik dalam hati mereka. Saking indahnya, saking lezatnya, na'am, saking nikmatnya. Qala Allahu jalla wa ala, berfirman Allah jalla wa ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa tidak akan tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuknya dari qurrati ayun sebagai balasan dari apa yang mereka telah lakukan. Walahidhu qawlahu ta'ala, dan perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bima kanu ya'malun, disebabkan apa yang mereka amalkan. Innahum lam yahsulu hadan ala hadan na'imi wa hadas sururi illa bil amali salih. Artinya apa? Mereka tidak akan mencapai kenikmatan ini dan kesenangan kebahagiaan ini kecuali dengan amal soleh. Melalui amal soleh. Jadi surga itu bukan sesuatu yang gratis. Ya, kita harus berkorban. Kita harus berusaha dengan cara beramal soleh. Fal jannatu la tunalu bil kasali wala bit tamanni. Maka surga tidak bisa dicapai dengan malas-malasan, juga tidak dengan angan-angan. Wa innama tunalu bil jiddi wal ijtihadi wal amali shalih. Namun surga bisa didapatkan, bisa diperoleh dengan kesungguhan, dengan ijtihad, dan dengan amal soleh. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala ja'alaha lit thayyibin. Karena Allah telah menjadikan surga sebagai tempat orang-orang yang baik. Tempat orang-orang yang baik. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Dalam surah Az-Zumar ayat 73. Az-Zumar ayat 73. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kalian siapa? Ahlul jannah. Tibtum, bahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah kalian dalam surga dengan kekal. Ya, dengan kekal. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dalam surah An-Nahl ayat 32 Allah berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat, thayyibin, dalam keadaan baik, yaquluna salamun alaikum, para malaikat berkata kepada mereka, memberikan berita gembira kepada mereka, keselamatan atas kalian. Udkhulul jannah, masuklah kalian dalam surga, bima kuntum ta'malun, disebabkan apa yang kalian telah amalkan. Fal jannatu thayyibatun wa hiya darut thayyibin, maka surga itu thayyibah, indah, bagus, dan dia adalah tempat tinggalnya orang-orang yang baik. Nah, aslul a'mali as-salihah alladzina istafadu min hayatihim fi hadhihi dunya. Asalnya untuk mendapatkan surga adalah amal-amal soleh. Modalnya adalah amal soleh yang mereka telah dapatkan, peroleh dalam kehidupan mereka di dunia ini. Wasta'addu li akhiratin, dan mereka persiapkan diri untuk menuju akhirat mereka, yaitu dengan amal soleh. Wa qaddamul a'mal shalihah, sehingga mereka mempersembahkan amal-amal soleh. Wa tabu ilallahi minadz dzunubi wasayyi'at, sehingga mereka juga bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Fa kharaju min hadzih dunya bi a'malin shalihatin wa bi taubatin shadiqatin, sehingga mereka keluar dari dunia ini dengan amal-amal soleh dan dengan taubat yang jujur, taubat yang sesungguhnya. Haulai hum ahlul jannah, mereka inilah ahlul jannah. Amma man takasala wa tabata'a, adapun orang yang malas, lamban dalam beramal. Wa tamanna 'alallahi al-amani, kemudian dia berangan-angan masuk surga, berharap masuk surga. Fa inna hadza la yahsulu 'ala syai'in, sesungguhnya orang seperti ini tidak akan mendapatkan hasil sedikit pun. Kalau malas, lamban beramal disertai dengan angan-angan saja, tidak berbuat, tidak ada manfaatnya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, siapa yang lamban amalannya maka nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Apa maknanya? Nasab yang mulia itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kalau seorang tidak beramal. Walaupun sebagai keturunan nabi umpamanya, ya. Tidak ada keutamaannya, tidak ada kelebihannya kalau tidak beramal soleh, kalau tidak beriman. Sehingga nasab tidak memberikan manfaat kalau tidak beramal. Man batta'a bihi 'amaluhu, yakni ta'akhkhara bihi 'amaluhu, siapa yang tidak beramal, lam yakun ma'ahu amalun yuqaddimuhu ilal jannah, maka berarti dia tidak melakukan sesuatu amalan, tidak ada bersama dia amalan yang bisa menjadikan dia masuk surga. Lam yusri' bihi nasabuh, sehingga nasabnya tidak akan mempercepat dia, tidak memberikan manfaat kepada dia. Annahu min qabilatin kadza wa kadza, walaupun dia dari kabilah ini kabilah itu. Wa annahu min quraisyin, bahwa dia dari Quraisy. Wa min bani Hasyim, dari bani Hasyim. Wa annahu min asyrafil Arab, bahwa dia termasuk dari keturunan yang paling mulia dari orang-orang Arab. Hadza la yanfa'u indallah, semua ini tidak akan bermanfaat di sisi Allah. Naam. Selama orang tersebut tidak beramal, tidak bertakwa, tidak beriman. Wa innama yanfa'u indahu al-amal shalih, namun yang akan memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal shalih. Walau kana sahibuhu laisa lahu nasabun ma'ruf, walaupun pelakunya tidak memiliki nasab yang diketahui, ya. Tidak diketahui nasabnya dari mana, keturunan dari mana orang ini. Tapi dia beramal soleh, itu yang akan memberikan manfaat pada dirinya. Dan dialah yang akan mendapatkan manfaat. Qala Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Ini pernyataan tegas Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Ya, bukan dilihat dari nasabnya, bukan dilihat dari keturunannya. Naam, tapi atqakum, kata Allah, yang paling bertakwa di antara kalian. Al-Hujurat ayat 13. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 sampai 103 Allah terangkan, fa idza nufikha fis-sur, kalau ditiup sangkakala yang kedua, sangkakala yang kedua menunjukkan bahwa manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Fala ansaba bainahum, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Tidak ada pertalian nasab. Oh, mana keluarga fulan, kumpulkan di sini. Tidak ada lagi seperti itu. Ya. Sendiri-sendiri. Nah, yauma idzin la yatasaalun, pada hari itu mereka tidaklah saling bertanya, oh di mana istri saya, di mana anak saya, di mana cucu saya, di mana orang tua saya, tidak saling bertanya lagi. Semua orang sibuk ya menunggu keputusan dari Allah tentang dirinya, tidak peduli orang lain. Ya, tidak peduli orang lain. Hanya di dunia yang kita perhatikan kepada keluarga kita, ya kan? Ketika kita tidak melihat istri kita, anak kita, kita tanyakan di mana? Ya, ketika ada musibah umpamanya, langsung cari keluarganya. Itu di dunia. Di akhirat, la yatasaalun, kata Allah, mereka tidak lagi saling bertanya, mana cucu saya, mana anak saya, dan lain sebagainya. Faman tsaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah yang telah merugikan diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, di dalam neraka jahannam mereka kekal. Fala yanzuruna fi akhirati ilal ansab. Ilal ansab, maka mereka manusia di akhirat nanti tidak lagi memandang kepada nasabnya, ya. Nah, manusia tidak lagi dilihat dari nasabnya. Oh, ini keturunan orang yang tinggi nasabnya, ya. Wala ilal amwal, manusia di akhirat tidak lagi dilihat hartanya, siapa yang paling kaya. Wala ilal jah, tidak lagi dilihat kedudukannya. Wala ilal aulad, tidak lagi lihat anak-anaknya. Wa innama yunzaru ila syai'in wahid, namun yang dilihat oleh Allah cuma satu, ya. Cuma satu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa melihat lagi keturunannya dan hartanya, kedudukannya, jabatannya dan sebagainya. Yang dilihat adalah satu, wa huwal amalus shalih, itu amal saleh. Alladzi yanfa'u 'indallah Subhanahu wa taala, yang memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-iman wal amalus shalih, hadza huwal ladzi yanfa'u 'indallah azza wajal. Keimanan dan amal saleh inilah yang memberikan manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika la yanfa'ul insana amalu qaribihi, demikian pula tidak akan memberikan manfaat kepada seorang amalan kerabatnya, amalan keluarganya, atau amalu walidihi, atau keamalan ayahnya, atau amalu waladihi, atau keamalan anaknya. Oh, kan ada ayah saya, ya. Nah, oh, kan ada anak saya yang beramal. Tidak lagi seperti itu, ya. Kalau ayahmu yang beramal, ayahmu yang akan dapat pahala. Anakmu yang beramal, anakmu yang akan dapat pahala. Nah, yaqulu ana ibnu fulan, lalu dia mengatakan, oh, saya anaknya fulan. Fulan itu orang terhormat, terkemuka, orang soleh, bahkan nabi umpamanya. Tidak lagi dilihat seperti itu. Aw ana abu fulan, ataukah saya adalah anaknya fulan? Saya anak, ya, saya adalah abu fulan, ayahnya presiden atau ayahnya siapa, ayahnya gubernur. Tidak bisa lagi. Kalau di dunia ada urusan sedikit mungkin bisa diloloskan, ya. Oh, ini bapaknya presiden, bapaknya gubernur, bapaknya bupati. Dipercepat urusannya. Di akhirat tidak lagi seperti itu. Jadi apa yang terjadi di dunia itu jangan kita bayangkan seperti itu juga di akhirat. La. Di akhirat na'am, semua orang sendiri-sendiri, ya. Oh, ana min bani fulan, atau dia mengatakan, oh, saya dari bani fulan, saya dari bani Hashim, saya dari bani ini dan seterusnya. La yanfa'uhu illa amalus shalih, tidak memberikan manfaat kepada dia kecuali amalannya yang soleh. La yanfa'uhu amalu ghairih, tidak akan memberikan manfaat kepada dia amalan orang lain. Walau kana aqraban nasi ilaihi, walaupun kerabat terdekatnya. Fa Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka Ibrahim sebagai contoh, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, huwa afdalu ahli jannah ba'da nabiyina, beliau adalah ahli jannah yang paling afdal setelah nabi kita, Nabi Ibrahim. Beliau adalah afdalu ahli jannah setelah nabi kita. Wa abuhu waliyadu billah finnar, tapi bagaimana ayahnya? Ayahnya di dalam neraka, waliyadu billah. Nah, keberadaan Nabi Ibrahim sebagai nabi, sebagai rasul, tidak bisa menyelamatkan ayahnya dari neraka. Yannahu lam yu'min billahi azza wajalla. Kenapa? Karena ayahnya tidak beriman kepada Allah. Allah tidak lihat lagi, oh, ini ayahnya Ibrahim alaihissalam, selamatkan. Tidak. Selama tidak beriman, maka kedudukan anaknya sebagai nabi dan rasul tidak memberikan manfaat. Wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul awwalin wal akhirin, wa abuhu finnar, wa jadduhu finnar, wa ammuhu finnar. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa sayyidul awwalin wal akhirin, beliau adalah pemimpin anak cucu Adam dari yang pertama sampai yang terakhir, tapi ayah beliau di dalam neraka, kakek beliau di dalam neraka, paman beliau di dalam neraka. illa man amana billahi wa rasulih wa amila salih. Kecuali yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh. Seperti Al-Abbas, ya kan? Al-Abbas paman Rasulullah. Nah, tapi Al-Abbas beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal saleh. Adapun Abu Talib, Abu Lahab, ya, maka mereka ini kafir sehingga na'am tempatnya dalam neraka. Wa Nuhun alaihi salam lam yanfa' waladahu. Dan contoh ketiga Nuh, ya, Nuh alaihi salam. Na'am, keberadaan beliau sebagai nabi, sebagai rasul tidak bisa memberikan manfaat kepada anaknya. Kama dzakarallahu subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan anhu tentang beliau, annahu lamman farada an abihi wa sara ma'al kafirin, bahwa ketika anaknya bersendiri meninggalkan beliau dan justru bergabung dengan orang kafir ketika Allah menenggelamkan bumi ini, kan dipanggil oleh Nabi Nuh untuk naik ke perahu, tapi anaknya enggak mau, ya, sara min ahli nar, karena bergabung dengan orang kafir maka dia termasuk ahli nar. Wa abuhu Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam awwalu rasulin ila ahli al-ard, padahal ayahnya adalah Nabi Allah, itu Nuh alaihi salam, rasul yang pertama yang Allah utus ke permukaan bumi ini. Fala yanfa'ul insan amalu qaribih, maka manusia tidak bisa mendapatkan manfaat dari amalan kerabatnya, au amalu shodiqih, atau keamalan temannya, au amalu abih au ibnihi, atau keamalan ayah atau keamalan anaknya. La yanfa'ul insana illa amaluhu shalih al khas bihi, tidak memberikan manfaat kecuali amal solehnya sendiri yang khusus. Nasrullah azza wajalla ayuwaffiqal jami' lil amali shalih wal ikhlasi liwajhihi wa taubatin nasuh wa hifdzil awqat fima yanfa'. Kita minta kepada Allah azza wajalla agar Allah memberikan taufik kepada kita semua agar mampu beramal soleh, ikhlas dalam beramal, mengharapkan wajahnya, bertaubat dengan taubat yang nasuh, dan menjaga waktu-waktu dalam perkara yang memberikan manfaat. Wa hifdzil a'mari fima yufid, dan menjaga umur-umur yang bisa memberikan manfaat. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.